Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah, para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita lanjut lagi setelah sebelumnya kita lihat tentang rukun wudu. Kita masih lihat kitab At-Tadhhib. Rukun wudu kemarin ada berapa? 6. Yang pertama niat. Ya, niat dimulai ketika kapan? Membasuh wajah. Terus yang kedua membasuh muka. Terus yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Terus yang keempat mengusap kepala. Kalau di sini disebutkan sebagian kepala. Terus yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Terus yang keenam ya dilakukan secara tertib atau berurutan. Nah, sekarang ada catatan di situ tentang tertib. Kita kemarin kan masih sisa poin bahasan kemarin sampai cuci kaki sampai mata kaki dan kemarin tentang niat. Ya, kemarin tentang niat. Niat itu ada dalilnya kemarin disebutkan innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amalan tergantung pada niatnya. Sekarang kita bahas tentang tertib atau berurutan untuk melakukan rukun-rukun tadi. Dibaca. Dalil yang menunjukkan diharuskannya tertib adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih, diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya. Di dalam Ajmu' disebutkan para sahabat berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang bersumber dari sejumlah besar sahabat tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menggambarkan bahwa wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertib. Padahal jumlah mereka banyak, tempat mereka menyaksikan beliau melakukannya banyak. Dan perbedaan tentang bilangannya apakah sekali, dua kali, atau tiga kali dan selainnya juga banyak. Akan tetapi tidak ada yang menyatakan, walaupun terdapat perbedaan yang bersifat variatif, tata cara yang tidak tertib perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelasan tentang wudu yang diperintahkan. Seandainya berwudu dengan tidak tertib itu dibolehkan, tentulah beliau meninggalkan sebagian keadaan untuk menjelaskan kebolehannya. Sebagaimana beliau meninggalkan pengulangan bilangan wudu di beberapa waktu. Baik, lihat. Apa alasan di sini dari dalil-dalil yang ada kenapa harus berurutan? Berurutan masuk dalam rukun salat. Masuk dalam rukun wudu. Berurutan tadi masuk dalam rukun wudu. Alasannya riwayat terlalu banyak membicarakan tentang wudu Nabi SAW dan tidak pernah Nabi SAW itu dalam cerita atau dalam pembahasan wudu tadi itu tidak berurutan. Misalnya basuh muka dibelakangkan kaki dulu kemudian membasuh muka. Tidak pernah ditemukan riwayat seperti ini. Karena riwayatnya banyak sekali. Bahkan Nabi SAW itu diceritakan riwayatnya juga ada yang kadang beliau itu basuh dua kali, ada yang tiga kali, ada yang satu kali. Riwayat yang macam-macam ini tidak menunjukkan kalau Nabi SAW juga pernah mengerjakan tanpa berurutan. Menunjukkan bahwasannya tertib atau berurutan di sini jadi bagian wajib ketika berwudu. Jadi sempurna sudah rukun wudu mulai dari niat, terus membasuh wajah, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, baru kemudian berurutan, jadi 6. Nah, sekarang kita lihat sunnah wudu. Sunnah wudu ada 10, yaitu 1. Mengucap basmalah, 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, 3. Berkumur-kumur, 4. Istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, 5. Mengusap semua bagian wajah, 6. Mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru, 7. Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki, 8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, 9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudu masing-masing 3 kali, 10. Muwalah, yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Baik, kita lihat sunnah wudu ada 10. Kita sebut dulu pada kali ini ada beberapa saja. Satu, membaca bismillah. Satu, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Saya bahas dua ini dulu. Yang pertama, tasmiyah, membaca bismillah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah tidak dimasukkan dalam rukun wudu. Jadi rukun wudu yang tadi kita bahas 6, ada bismillah enggak di situ? Enggak ada. Pokoknya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan dalam rukun, nanti masuk yang lain. Ya. Kalau ini tidak masuk dalam rukun, berarti bismillah masuk dalam sunnah. Nah, kalau di sini dibacakan, ada riwayat dari Imam An-Nasa'i. Coba dibaca di penjelasan, ada riwayat dari diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Mengenai sunnah mengucap basmalah, Nasa'i meriwayatkan dengan isnad jaid dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air wudu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian memiliki air? Kemudian dibawakanlah air dan diletakkan di tangan beliau bejana yang berisi air. Kemudian beliau berkata, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Artinya berwudulah seraya mengucapkannya. Saya pun melihat air mengalir di antara jari-jarinya sehingga sekitar 70 orang bisa berwudu. Air itu ngalir di jari-jarinya. Di jari-jari siapa? Nabi SAW. Kemudian hatta tawaddo'a nahwa sab'ina rajulan. Sampai dari air yang mengalir tadi ada sekitar 70 orang itu berwudu dari air tersebut. Mukjizat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ini sanadnya jayid. Jayid itu antara sanad hasan dan sahih. Jadi berada di tengah-tengah antara hasan dan sahih. Hadis ini menunjukkan Nabi katakan tawaddu'u bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan nama Allah. Jadi suruh bismillah. Aturan untuk bismillah itu bismillah saja tanpa bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kenapa dalam mazhab Syafi'i baca bismillah tidak masuk rukun, padahal perintah dalam hadis ini dengan menggunakan kata perintah, tawaddu'u, berwudulah. Padahal ini fi'il amr ini sebenarnya. Disuruh berwudulah. Kaidahnya dalam usul fikih, kata perintah di sini asalnya hukumnya wajib. Namun kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak masukkan bismillah di dalam permasalahan ini, dalam permasalahan rukun wudu? Ada beberapa alasan. Thank you. Ada dua alasan. Jadi kenapa bismillah tidak masuk rukun? Nanti jenengan buka di surat Al-Maidah ayat ke-6, tidak disebut perintah baca bismillah saat wudu di situ. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq dan seterusnya. Wahai orang beriman, jika kalian itu mau wudu, maka basuhlah wajah. Tidak disebutkan situ bismillah dulu. Padahal ayat ini sedang membicarakan tentang rukun. Rukun wudu itu diambil dari ayat ini. Terus yang kedua, dalam berbagai hadis, dalam berbagai riwayat tentang tata cara wudu Nabi, ada Utsman yang meriwayatkan hal itu dan Abdullah bin Zaid juga meriwayatkan tentang tata cara wudu. Mereka praktekkan langsung gimana Nabi SAW itu berwudu. Mereka ketika praktekkan tidak baca bismillah juga di awal. Menunjukkan bahwasanya tidak ada perhatian mereka dengan bismillah di sini. Karena seharusnya kalau itu jadi wajib, harusnya dalam tata cara wudu yang dicontohkan dua sahabat ini, dari Utsman bin Affan ya, dan tadi dari Abdullah bin Zaid, harusnya disebutkan membaca bismillah. Namun tidak disebutkan di situ. Dua alasan ini yang menyebabkan bismillah tidak masuk dalam rukun wudu. Ya, bismillah itu tidak masuk dalam rukun wudu. Sehingga kalau dari kesimpulan ini, boleh atau tidak berwudu di dalam kamar mandi atau toilet? Boleh atau tidak? Boleh. Terus baca bismillahnya gimana? Tinggalkan berarti. Dia tinggalkan, wudunya tetap sah. Kenapa tetap sah? Oh, dikarenakan wudu di sini tidak jadi wajib untuk baca bismillah. Ditambahkan lagi ada alasan yang lainnya, riwayat-riwayat yang membicarakan tentang tidak ada sholat bagi yang tidak baca bismillah, tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah. Ya, riwayat seperti ini para ulama perselisihkan. Ada yang katakan dhaif dan ada yang karena penguatan riwayat-riwayat yang lain sehingga di sini menjadi derajatnya jadi naik, jadi bisa diterima. Namun cukup dengan dua alasan ini yang menunjukkan bahwa baca bismillah tidak sampai wajib, tidak masuk ruku. Baik, azan dulu. Baik, kita lihat lagi. Sekarang tadi situ ada mencuci tangan sebelum masukkan dalam wadah. Sudah dua itu ya. Terus yang ketiga berkumur-kumur. Terus yang keempat. Yang keempat itu ditulis apa? Istinsyak, artinya apa sih itu? Menghirup air ke dalam. Menghirup. Ya, atau masukkan atau menghirup. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Terus yang kelima, mashu jami'ir ra'si. Mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin mengusap sebagian kepala masuk rukun. Kalau di sini masuk sunnah mengusap sebagian kepala. Berarti lebih afdol mengusap seluruh kepala daripada sebagian. Nah sekarang dibaca keterangannya lagi di bawahnya. Satu hadis lagi. Dalil disunahkannya membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, berkumur-kumur, istinsyak, dan mengusap semua bagian wajah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa dia ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta air seember. Itu tadi di atas salah, itu salah terjemah. Wa mashu jami'ir ra'si, setelah kumur-kumur kemudian menghirup air ke hidung dan mengusap seluruh kepala. Kalau mengusap seluruh wajah sudah masuk rukun. Si terjemahannya apa yang buku kecil? Wajah. Ganti. Mengusap. Situ mengusap. Nah, salah terjemah itu. Mengusap seluruh kepala. Nomor berapa itu? 5 ya. Ya, di situ tulis mengusap seluruh wajah kan? Ganti. Mengusap seluruh kepala. Diganti ya. Yang punya buku, yang nomor 5 bukan mengusap seluruh wajah, karena seluruh wajah masuk rukun, enggak dibahas di sini sunnah. Mengusap seluruh kepala. Nah, diulang lagi pembacaannya. Diulang lagi. Dalil disunahkannya membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, berkumur-kumur, istinsyak, dan mengusap seluruh kepala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa dia tanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta air seember dan memperlihatkannya kepada mereka wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuangkan air ke tangannya dari ember, kemudian membasuhnya 3 kali, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember. Setelah itu berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyak, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember, lalu membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember, lalu mengusap kepalanya. Dia mengusap ke depan dan ke belakang sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke dua mata kaki. Nah, taib. Kita lihat hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid yang tadi saya sebut. Ditanya tentang wudu Nabi SAW, kemudian dia minta dibawakan satu wadah air. Kemudian dia berwudu. Dia tunjukkan bagaimanakah wudu Nabi SAW. Namun yang pertama, sebelum tangan ini dicelupkan, ini wadah. Sebelum dicelupkan, berarti boleh, dari sini jadi dalil, boleh berwudu dengan menggunakan wadah langsung atau gayung gitu, jenengan celupkan tangan di situ tanpa pakai air keran. Paham ya? Kalau air keran mungkin malah lebih boros. Itu biarkan ngalir terus. Namun kalau itu kan cuma dipakai di situ. Kita ambil sekadarnya saja. Nah, di sini Nabi SAW, Abdullah bin Zaid itu contohkan, fa'aqfala 'ala yadihi minat thawr. Dia tuangkan air dari wadah tadi. Jadi bukan dicelupkan. Nah, tadi ada kalimat sebelum masukkan dalam wadah. Ini terutama kalau lebih ditekankan lagi tidak dimasukkan tangan ini kalau bangun tidur malam. Diberikan keterangan situ. Lebih ditekankan lagi anjurannya ketika bangun tidur malam. Jadi jangan tangan itu dicelupkan langsung ke dalam wadah. Namun dituangkan dulu nih dari dari gayung dituangkan gini langsung. Tidak jenengan langsung celupkan, mainkan air di situ, enggak. Ambil dari gayung langsung siram tangan. Karena di situ mazonnatu najis. Yaitu ada sangkaan ada najis di situ. Maka disiram tadi tangan tadi. Fagosala yadai salasan. Kemudian Abdullah bin Zaid praktekkan mencuci tangan 3 kali. Jadi cuci tangan 3 kali. Masuk sunnah apa rukun ini? Sunnah. Ya, rukunnya itu ya, yang tangan sampai siku. Kalau ini ghusl kafain, ini yang masuk nomor 2. Ini dalil yang nomor 2. Terus summa ini faghusla yadayhi salasan summa adkhala yadahu fit thaw. Dia celupkan lagi tangannya ke dalam wadah tadi. Famat madha wastansyaka wastansar. Jadi ada 3 istilah harus dipahami. Berkumur-kumur, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkan. Istilahnya ada 3 ya. Ingat ini, mat madha. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu bukan taruh tangan di mulut aja gini, bukan. Masukkan itu, terus muter airnya di dalam. Terus apa lagi yang kedua? Istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke hidung. Yang ketiga namanya istinsar. Mengeluarkan air dari hidung. Apa saja? Matmadha, istinsyak, istinsar. Matmadha, istinsyak, istinsar. Semuanya sunnah ini ya. Matmadha, kumur-kumur. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Istinsar, mengeluarkan. Kalau istinsyak, masukkan dengan tangan kanan. Kalau istinsar, tangan kiri. Saya ambil ini satu ciduan nih ya, dengan tangan kanan nih ya, ambil, hirup. Tadi kan sisa separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Dihirup terus dilepaskan dengan tangan kiri. Jadi enggak dengan tangan kanan semuanya, namun tangan kiri untuk keluarkan air dari hidung tadi. Istilahnya apa tadi? Matmadha, istinsyak, istinsar. Ya, ini istilah dalam hadis diingat terus. Kemudian summa ghassala yadayhi marratain. Summa adkhala yadahu fa ghassala wajhahu. Tadi terus mengusap membasuh wajah. Kalau tadi kumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan. Bisalasi ghurafatin. Dengan 3 kali ciduan tadi. Ini jadikan 1. Jadi kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya cuma dengan 3 saja, bukan dengan 6. Berarti kumur-kumur dengan masukkan air ke dalam hidung separuh-separuh. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kalau jenengan jadikan 6 boros. Itu sudah boros. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Maka nanti totalnya cuma 3 ini aja. 3 ciduk tangan ini. Kemudian summa adkhala yadahu faghassala wajhahu salasan. Kemudian ia masukkan tangan lagi ke dalam wadah tadi, kemudian membasuh wajah 3 kali. Summa ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian ia Abdullah bin Zaid itu mencuci tangannya sampai ke siku. Marrataini, 2 kali saja. Sebelumnya tadi berapa kali? 3 kali. Ini berapa kali? 2 kali. Berarti boleh beda-beda. Nanti saya cuci muka itu 3 kali, nanti cuci tangan sampai siku 2 kali, ya. Nanti ngusap kepala 1 kali. Kemudian kaki 2 kali itu, enggak masalah. Kemudian summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kepalanya tadi apa di situ disunahkan? Seluruhnya. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, untuk mengusap kepala sebagiannya hukumnya wajib, seluruhnya hukumnya sunnah. Caranya gimana? Nah, di sini disebutkan fa aqbala bihima wa adbara maratan wahidatan. Dia majukan dulu ke depan, berarti dari belakang ke depan. Terus dari depan tarik lagi ke belakang. Jadi riwayat lain sebutkan dari belakang ke, dari depan ke belakang sampai tengkuk sini. Terus dari tengkuk tarik lagi ke depan. Jadi ada 2 cara ya, bisa dari belakang ke depan. Ini seperti riwayat Abdullah bin Zaid. Ini tarik ke depan. Terus dari depan tarik lagi ke belakang. Atau riwayat yang lainnya, dari depan tarik ke belakang, usap. Terus belakang ini tarik lagi ke depan. Di sini dikatakan marotan wahidatan, berarti mengusap kepala itu 1 kali. Maka dicatat, karena sudah ada dalil di sini, pendapat paling kuat mengusap kepala hanya sekali. Mengusap kepala nomor berapa tadi? 5. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian mengusap kaki sampai mata kaki. Ini sudah masuk rukun. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Ya, mencuci kaki sampai mata kaki sudah masuk rukun. Nah, berarti kita sudah bahas sampai nomor 5. Pertama apa sunnah wudu? 1. Baca bismillah. 2. Cuci tangan, membasuh tangan, 2 telapak tangan. 3, ya tadi yang basuh ke 2 telapak tangan sebelum mencelupkannya dalam wadah. Terus yang ketiga, kumur-kumur. Yang keempat, masukkan air dalam hidung, menghirup air ke hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Wallahu a'lam, sampai di situ pembahasan kita. Untuk pekan depan yang kajian Selasa libur dulu. Senin itu nanti ada kajian Ustaz Maududi di pagi di Masjid Agung Bantul. Kemudian semalamnya itu di Masjid Kampus UGM hari Seninnya. Kemudian Selasanya itu nanti di pesantren kami, di Pesantren Darussolihin Panggang, jam 9 sampai jam 11. Mau hadir silahkan. Dan malamnya saya liburkan karena pengurusan pagi terlalu repot. Bagaimana hukumnya kalau membaca bismillah dalam hati saat wudu di toilet? Apakah boleh atau tidak boleh? Sebagian ulama anjurkan seperti itu. Cukup baca dalam batin saja. Ustaz, jika keluarga atau kerabat kita ada yang meninggal dan mengadakan acara tahlilan, bagaimana sikap kita? Apakah ikut bersama mereka atau bagaimana? Dan jika orang tua memaksa, apakah kita harus taat? Sudah didakwai tapi tetap menolak dan memaksa untuk ikut tahlilan. Dakwai saja. Kalau jenengan tidak, di situ tidak terlalu dipaksa untuk ikut, artinya bisa ketika itu tidak ikut, mendingan tidak ikut. Kecuali dalam keadaan dipaksa, itu baru mengambil mudharat yang lebih ringan. Apabila dalam membasuh anggota wudu tidak berjumlah 3 kali, apakah wudu tetap sah? Tadi ada enggak 2 kali tadi? Ada. Tadi basuh apa tadi 2 kali? Tangan sampai siku. Seperti hadis Abdullah bin Zaid. Ustaz, apa hukum bila berkata kalau ingin sesuatu maka selawatin saja? Bid'ah, tidak ada tuntunan. Kalau kayak gitu sahabat tuh lihat unta dulu, itu unta sudah didapat dulu. Iya kan? Dia lihat ada yang pakai emas tuh, emas juga sudah dia dapat. Enggak ada cerita-cerita kayak dulu itu kayak gitu. Padahal selawat sana itu sahabat tuh rajin selawat lebih daripada kita. Ya. Sana saja enggak kenal, enggak lihat unta itu, wah saya mau lihat unta dulu, ini saya selawatin aja diam-diam gitu di situ. Makanya kalau ada yang kok diam-diam di selawat depan kamu, depan motormu, hati-hati. Ini mau apa ini orang ini? Jangan-jangan dia pengin motor kayak punya saya juga gitu. Ya, Mas, sudah, selawat nanti di masjid aja gitu. Bilang gitu aja. Salah satu sunnah wudu yakni berkumur-kumur. Apabila berkumur-kumur ditinggalkan ketika puasa, apakah wudu sah? Sah. Namun tetap dianjurkan oleh Nabi SAW, balik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Ini tentang menghirup air ya ke dalam hidung ya. Perbanyaklah air ya. Seriuslah ketika menghirup air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan puasa. Para ulama samakan dengan kumur-kumur. Maka lakukanlah kumur-kumur serius kecuali kalau puasa. Berarti air tidak terlalu banyak ketika kumur-kumur saat kita itu berpuasa. Jadi kalau ditinggalkan tetap sah. Kemudian jika kita tetap berkumur-kumur, terkadang setelah berkumur-kumur masih ada sisa di air di mulut, ya jelas. Enggak mungkin enggak ada sisa. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja kita kumur-kumur. Terus ini kan basah ini kan? Kamu enggak disuruh pakai vakum itu bersihkan gitu. Enggak usah pikiran terlalu ekstrim gitu. Wah, ini sih harus bersih gini gimana? Boleh. Tanah masih dibolehkan dengan air yang biasa saja gitu, enggak terlalu banyak. Menunjukkan bahwasanya bagian dalam ini boleh basah. Bahkan kalau membahas membatal puasa, selama itu sesuatu yang sedikit dan tidak memudorotkan puasa kita, sah untuk dilakukan. Itu nanti dalam pengaruh hadis tadi itu untuk pembahasan tadi, balik fil istinsyak ila antakuna shaiman. Ya, seriuslah ketika menghirup air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan puasa. Nah, ini pengaruh untuk permasalahan kontemporer tentang hukum puasa tadi. Contoh misalnya dari sini nanti jadi dalil masih dibolehkannya menghirup, kalau kita flu itu pakai apa? Biar ini agak lancar sedikit. Fix inhaler ya, ya. Kalau pakai inhaler tadi ini masih dibolehkan karena yang dihirup sedikit itu juga tidak punya pengaruh pada lambung. Nah, dalil tadi itu jadikan untuk masalah-masalah kontemporer seperti itu. Dari hadis yang sederhana. Kalau ini dipahami baik-baik, maka penerapan hukum masalah-masalah kontemporer ini akan dipahami terkait dengan masalah puasa. Nah, seperti itu jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian ada pertanyaan. Baik. Satu. Masih ada lagi. Sedikit aja. Sebutkan 5 sunnah wudu. Siapa tadi luar tadi? Ya, yang paling belakang. 1. Baca bismillah. 2. Basuh tangan. 3. Kumur-kumur. 4. Menghirup air ke hidung. 5. Mengusap kepala. Baik. Doa dengan semangat. Satu lagi sebutkan tadi, berapa malaikat pemikul ars dan sifatnya bagaimana? 8 malaikat, sifatnya kayak gimana besarnya? Jarak antara telinga dan pundak 700 tahun perjalanan. Baik, yang lainnya pekan depan aja, yang berikutnya. Satu kali kosong ya, karena ada dawuroh di panggang. Yang mengikuti kajian beliau itu dari hari Senin, kajian Ustaz Maududi Abdullah dari Riau Pekanbaru hari Senin di Masjid Kampus UGM pagi jam 8 atau jam 9 itu. Kemudian untuk malamnya ba'da maghrib hari Senin juga, jadi kajian saya yang hari Senin juga kosong di Gamping dan di Imogiri. Nanti bisa ikut kajian beliau di malam di Masjid Kampus ya. Malam Masjid Kampus, iya. Paginya yang di Bantul, Masjid Agung Bantul. Paginya Masjid Agung Bantul, kemudian malamnya ba'da maghrib di Masjid Kampus UGM, baru hari Selasanya di Pesantren Darus Salihin di Pangga Gunung Kidul. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah terus berikan kita keistiqomahan dan dikokohkan dalam akidah yang benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.